بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الحمد لله إخواني في الدين عزنا الله وإياكم. Kita bertemu kembali dalam pengajian kita, pembahasan kitab Ar-Risalah Tabukiyah, Hijrah Hati Menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan pembahasan yang terakhir yang kita dapatkan dari pertemuan yang terdahulu adalah masih seputar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-65 yang menunjukkan kepada kita bagaimana sesungguhnya hakikat hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah dipaparkan pada pembahasan-pembahasan terdahulu pula apa yang berkaitan dengan hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua dari hijrah ini, yaitu hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, merupakan hakikat dari dua kalimat syahadah yang merupakan persaksian seorang muslim bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Muhammad ibnu Abdullah adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam pertemuan terdahulu, dalam bahagian akhir dari pembahasan firman Allah dalam surah An-Nisa tersebut, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya apa yang disebutkan dalam ayat ini menunjukkan kepada kita ketentuan bagi seorang mukmin untuk senantiasa berhukum dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidaklah ada keimanan kecuali kita berhukum dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara yang diperselisihkan di antara kita. Namun kemudian dalam ayat tersebut juga ditegaskan bahwa berhukum atau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim tidak cukup, hingga seseorang kemudian tidak terdapat dalam hatinya kesempitan, tidak terdapat dalam hatinya penolakan, ya, tidak ada dalam hatinya kegerahan untuk berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafyul haraj, ya, tidak adanya sama sekali kesempitan, ya. Artinya bahwa ia melakukan hal tersebut dengan ridha dan lapang dada. Namun ini pun tidak cukup, hingga Allah SWT menetapkan apa yang menjadi ketentuan dari at-taslim, yaitu ya penyerahan diri secara total dan ketaatan terhadap apa yang datang dari keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibn Qayyim pada bagian akhir pembahasan kita pada pertemuan yang terdahulu, wa ta'ammal ta'kidahu subhanahu li hadzal ma'na al madhkur fil ayati bi wujuhin adidatin min at ta'kid. Perhatikanlah bagaimana penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makna tersebut, makna yang disebutkan dalam ayat ini dari berbagai sisi bentuk penegasan. Kemudian beliau menyebutkan sisi penegasan tersebut, ya. Yang pertama kata beliau, awwaluha tasdiruha bila nafiyah wa laysat zaidah kama yadhunnu man yadhunnu dhalik, bahwa dimulainya ayat tersebut dengan la nafiah, fala warabbika, ya. Dan dia la nafiah bukan la zaidah. La nafiah, la yang menunjukkan adanya penafian, bukan la yang disebut dengan la zaidah, yaitu la yang tidak memberikan pengaruh, ya, dalam satu kalimat, dan jika pun dihapuskan maka ia tidak merubah makna dari kalimat tersebut. La tambahan. Tidak demikian. Bukanlah dia la zaidah seperti yang disangka oleh sebagian orang yang menyangka tentang perkara tersebut. Kemudian beliau menyebutkan wa innama dukhuluha li sirrin fil qasami, dan adapun masuknya la nafiah pada bentuk qasam, bentuk sumpah ini, ya, adalah karena hikmah, ya, karena rahasia yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa al-idhanu bi tadammun al-muqsam alayhi lin-nafi wa huwa qawluhu la yu'minun, yaitu pemberitahuan, ya, akan termasuknya, termaktubnya al-muqsam alayhi, apa yang disumpahkan dalam penafian. Kalimatnya fala wa rabbika la yu'minuna, al-muqsam alaihi la yu'minuna, bahwa mereka tidak beriman, ya. Maka dimasukkanlah atau masuklah makna ini ke dalam, atau dikuatkan makna ini dengan apa yang ada dari la nafiah di awal qasam, di awal dari sumpah. Kata Imam Ibnu Qayyim wa hadha manhajun ma'rufun fi kalamil arab idza aqsamu ala syai'in man fi saddaru jumlat al-qasam bi adati nafin mithli hadhihi al-ayah. Dan ini merupakan metode yang ma'ruf, yang dikenal dalam bahasa Arab, jika di kalangan orang-orang Arab, jika mereka bersumpah akan sesuatu yang dinafikan, sesuatu yang ditolak, maka mereka menetapkan atau meletakkan pada awal dari kalimat sumpah adatun nafi, huruf nafi tadi, yaitu la, seperti apa yang ada dalam ayat ini, ya. Kemudian beliau memberikan contoh bagaimana ini juga datang dalam sebagian riwayat-riwayat, ya. Kata beliau wa mithlu ma fi qawli as-siddiq radhiyallahu anhu la hallah ila idhan la ya'midu ila asri min usdillahi yuqatilu anillahi wa rasulihi fayu'tika salbahu, ya. Ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Qatadah, seperti yang disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam tahqiqnya terhadap kitab Risalah Tabukiyah, dalam kisah yang panjang, ya, di mana diceritakan oleh Abu Qatadah, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma Hunain, falamma altaqaina kanat lil muslimina jawlah, faraitu rajulan minal musyrikina ala rajulan minal muslimin, fastadbartu hatta ataitu min waraihi hatta darabtuhu bisayfi ala habali atiqih. Ya, kisah Abu Qatadah yang menceritakan, kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam perang Hunain, maka tatkala terjadi pertemuan, ya, antara kami dengan orang-orang kafir, kanat lil muslimina jaulah, ya, maka adalah kemudian bagi kaum muslimin jaulah, ya, ya, sempat terjadi, ya, kekalahan di kalangan kaum muslimin dalam perang Hunain, yang disebabkan karena apa yang ada pada sebahagian dari mereka dari rasa bangga akan banyaknya jumlah mereka, id ajabatkum kathratukum, ya. Maka dalam kejadian ma'rakah tersebut, berkata Abu Qatadah, faraitu rajulan minal musyrikin, maka aku melihat seorang dari golongan orang-orang musyrik, ala rajulan minal muslimin, ia berhasil mengalahkan, ya, seorang dari kaum muslimin, ya, Fastadbartu, maka saya pun berputar, hatta ataituhu min waraihi, hingga aku datang dari arah belakangnya, lalu aku pukul ya dengan pedang pada urat lehernya. Ya, fa aqbala alayya fa dhammani dhammatan wajadtu minha rihal maut. Maka kemudian ia pun berbalik menghadap kepadaku, lalu ia memeluk aku dengan satu pelukan yang aku dapatkan darinya bau kematian. Thumma adrakahul maut fa arsalani, kemudian ia meninggal dan ia pun melepaskan aku, ya. Maka berkata Abu Qatadah, falahiktu Umar bin Al-Khattab faqultu ma balun nas, qala amrullah thumma innan nas raja'u wa jalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salbuhu. Ya, maka kemudian aku bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka aku berkata kepada beliau, ma balun nas, ada apa dengan manusia? Qala amrullah, beliau mengatakan dia adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa taala. Thumma innan nas raja'u, kemudian mereka mundur, yaitu orang-orang musyrik, ya, kemudian mundur, ya. Wa jalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, maka Rasulullah kemudian duduk setelah selesai peperangan. Faqal, lalu bersabda, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salbuhu, siapa yang telah membunuh ya musuhnya yang ia memiliki saksi akan perkara itu, maka baginya apa yang ada dari barang-barang pada musuh tersebut, ya. Jadi baginya ghanimah dari setiap orang yang dia bunuh jika ia bisa mendatangkan saksi. Maka kemudian berkata Abu Qatadah, faqumtu faqultu man yushhidu li, maka aku pun berdiri dan berkata, siapa yang mau bersaksi bagiku, maksudnya tentang aku telah membunuh orang yang tadi disebutkan dalam kisah, ya, yang sempat setelah dipenggal, setelah ditebas lehernya, ia memeluk, ya, Abu Qatadah tadi. Rupanya tidak ada yang menjadi saksi. Maka berkata Abu Qatadah, thumma jalastu, kemudian aku duduk. Thumma qal, kemudian Rasulullah mengucapkan ucapannya kembali seperti yang sebelumnya, siapa yang telah membunuh musuh, ya, yang ia memiliki saksi akan hal tersebut, maka baginya apa yang tersisa, apa yang ada dari barang-barang yang ada pada musuh tersebut. Maka kembali ia berdiri sampai terjadi perkara tersebut. Ia menyampaikan, man yashhidu li, siapa yang bersaksi, yang siap bersaksi bagiku, namun tidak ada, dan itu terjadi sampai 3 kali. Maka kemudian aku pun beranjak pergi. Fakumtu, ya. Maka Rasulullah bersabda melihat keadaan tersebut, ma laka ya Aba Qatadah, ada apa denganmu wahai Abu Qatadah? Faqtasastu alaihi al-qissata, faqala rajulun sadaqa ya Rasulullah wasalabuhu indi. Maka aku pun menceritakan kepada Rasulullah tentang kisah tadi. Maka tiba-tiba berkata seorang laki-laki, benarlah dia wahai Rasulullah, dan apa yang ada dari barang-barang orang tersebut sekarang ada padaku. Fardhihi anni, maka ridhailah ia bagiku, artinya berikan saja itu padaku karena saya yang telah mendapatkannya, begitu, ya. Faqala Abu Bakar As-Siddiq, maka berkatalah kemudian Abu Bakar As-Siddiq perkataan yang tadi dinukilkan oleh Ibnu Qayyim. Kata beliau membela Abu Qatadah, la hallahi, tidak, demi Allah, idzan ya'midu ila asadi min asdillahi yuqatilu anillahi wa rasulihi wa yu'tika salbahu, ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, tidak, demi Allah, sama sekali tidak. Jika demikian, maka seorang dari singa-singa Allah, ya, datang berperang demi Allah dan Rasulnya, kemudian ia menyerahkan kepadamu apa yang merupakan haknya dari rampasan perang. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqa. Ya, benarlah perkataan Abu Bakar tersebut, ya. Jadi di sini kalimat la hallahi, la nafi, lebih dahulu sebelum qasam, ya. Maka ini ada dalam uslub Arab, ya, untuk menetapkan atau menguatkan makna penafian yang ada pada kalimat berikutnya, al-muqsam alaihi, ya. Artinya bahwa demi Allah tidaklah seorang dari singa Allah akan berperang semata karena Allah dan Rasulnya, lalu ia berikan kepadamu apa yang merupakan haknya dari rampasan perang. Ya, maksudnya bahwa hendaklah itu dikembalikan kepada orang yang telah membunuhnya, yaitu Abu Qatadah. Maka la disebutkan lebih dahulu. La Allahi. Baik. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan pula penguat akan perkara tersebut yang menunjukkan bahwa memang dia adalah uslub atau metode yang ma'ruf di kalangan orang-orang Arab, dengan menyebutkan syair-syair yang semakna dengan itu, yang menunjukkan akan perkara tersebut. Di antaranya kata beliau, wa qawlu asy-syair fala wa abika ibnati ibnatil amir ibnatil amiri la yadda'il qawmu anni ufirru, wa qala al-akhar fala wallahi la yulqa lima bi wali wala lima bihim abadan dawa'u, ya. Perkataan syair, fala wa abika ibnatil amiri la yadda'il qawmu anni ufirru, tidak sekali-kali, wa abika demi bapakmu dan demi anak perempuan al-amiri, ya. Di sini tentunya yang tidak semestinya ada qasam, ya, dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya wa abi fala wallahi, ya. Tetapi ini disebutkan dalam ta'liknya bahwa dia merupakan syair dari Imrul Qais bin Hujr al-Kindi, ya, yang dia dari golongan orang-orang jahiliyah, ya. Maka ia berkata, tidak sekali-kali demi bapakmu dan demi putri al-amiri la yadda'il qawm, sungguh tidaklah kemudian orang akan menuduh bahwa aku ini lari dari peperangan. Jadi di sini ada la yadda'i, ya, yang dia makna negatif tentu saja, negasi. Maka ketika sumpah dan di awal sumpah didahului dengan la nafiyah. Artinya tidak sekali-kali, jangan sampai, ya, orang mengatakan bahwa saya ini orang yang lari, pengecut. Wa qala al-akharu fala wallahi la yulqa lima bi wala lima bihim abadan dawa'u. Syair yang berikutnya, ya, syair yang diambil dari perkataan Muslim bin Ma'bad al-Wabili al-Harithi al-Asadi, seperti yang disebutkan oleh Syekh Salim al-Hilali dalam ta'liknya terhadap kitab Risalah Tabukiyah, yang artinya fala wallahi, tidak sekali-kali demi Allah, dan beliau seorang Muslim, syairun Islami, ya, yang masyhur pada zaman Bani Umayyah. Maka di sini qasamnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fala wallahi la yulqa lima bi, tidaklah didapatkan lima bi, ya, terhadap apa yang ada padaku, wala lima bihim, tidak pula terhadap apa yang ada pada mereka, abadan dawa'u, sama sekali obat. Artinya begini, demi Allah tidak ada sama sekali bagi apa yang ada padaku dan ada pada apa yang ada pada mereka obat. Artinya bahwa penyakit yang ada padaku dan penyakit yang ada pada mereka tidak ada obatnya sama sekali, ya. Fala wallahi. Maka ada huruf nafi sebelum qasam, ini adalah menguatkan makna nafi yang ada pada apa yang disumpahkan tersebut. Jelas, ya? Ini uslub dalam bahasa Arab. Kata beliau, wahada fi kalamihim akthar min an yudhkar, sangat banyak tentu saja untuk disebutkan satu persatu. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa ta'ammal jumal al-qasam allati fil Qur'an al-musaddarati, ya? Wa ta'ammal jumal al-qasam allati fil Qur'an al-musaddarati bi harfin nafi, كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا لنفي ولا ومتضمنا لنفي, ya, kata beliau, وتأمل جمل القسم, dan perhatikanlah kalimat-kalimat sumpah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, al-musaddara biharfin nafi, yang dimulai awal dari sumpah tersebut dengan huruf nafi, seperti la tadi, ya. Kaifa tajidu, bagaimana engkau akan dapatkan al-muqsam alaihi manfiyan, bahwa apa yang disumpahkan adalah dalam bentuk penafian pula, mutadamminan wa mutadamminan linafi, yang dia mengandung penafian. Ya, maka ini uslub seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa tadi, fala wa rabbika la yu'minuna, ya. Tayyib, kemudian beliau menjelaskan, wala yukharrimu hadha qawluhu ta'ala, dan tidaklah kemudian merusakkan kaidah tersebut, bahwa la nafiyah, adatun nafi, yang ada sebelum qasam, memberikan penegasan akan apa yang disumpahkan, yang biasanya adalah bentuk penafian, ya. Tayyib, nah, tidak merusak perkara tersebut, apa yang didapatkan dalam sebahagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya beliau sebutkan surah Al-Waqi'ah ayat 75 sampai 77. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim. Allah bersumpah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, tidak sekali-kali, ya, atau sungguh-sungguh aku bersumpah dengan tempat terbitnya bintang-bintang. Innahu laqasamun wa innahu laqasamun, dan sesungguhnya dia adalah satu sumpah. Law ta'lamuna 'azim, seandainya kalian mengetahui bahwa dia adalah sumpah yang besar. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia adalah Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'an yang mulia. Baik. Kata Imam Ibnu Qayyim tentang ayat tersebut, dan akan datang nanti ayat-ayat yang lain, ya, di mana disebutkan la nafiyah sebelum qasam, tetapi kalimat sesudahnya bukanlah bentuk kalimat penafian secara jelas, ya. Kata beliau, fa innahu lamma kana al-maqsudu bihadzal qasami, ya, fa innahu lamma kana al-maqsudu bihadzal qasami nafya ma qalahu al-kuffaru fil Qur'an min annahu syi'run aw kahanatun aw asatirul awwalina saddara al-qasama biadatin nafi thumma athbata lahu khilafa ma qaluhu fatadammanat al-ayatu ma'nan laysa al-amru kama yaz'amuna walakinahu Qur'anun karim. Ya. Kalau kemudian timbul pertanyaan, mari kita lihat surah Al-Waqi'ah tadi. Fala huruf nafi, tidak sekali-kali. Kalau diartikan seperti yang tadi, ya. Di sini artinya adalah sesungguhnya, ya. Uqsimu biwaqin nujum, aku kata Allah bersumpah dengan tempat terbitnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun, sesungguhnya dia adalah sumpah law ta'lamun, yang besar law ta'lamun, sumpah yang besar jika kalian mengetahuinya. Tidak ada bentuk penafian. Innahu laqur'anun karim, bahkan ada yang ada penegasan, penetapan, sesungguhnya dia adalah Al-Qur'an yang mulia. Nah, beliau menjelaskan, ya, bahwa sesungguhnya tatkala yang dimaksudkan dalam sumpah ini adalah penafian, penolakan atas apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir tentang Al-Qur'an, di mana mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah syair, sihir, dia adalah dongeng orang-orang terdahulu, generasi yang terdahulu. Maka diawalilah sumpah dalam ayat ini dengan huruf nafi, kemudian setelah itu ditetapkan apa yang merupakan kebalikan dari persangkaan, dari perkataan orang-orang kafir tersebut, ya, yaitu bahwa Al-Qur'an adalah sungguh Al-Qur'an Karim, sungguh dia adalah kalam ilahi yang mulia gitu, ya. Sehingga kata beliau, fatadhammanatil ayatu ma'na, maka ayat ini mengandung makna laisal amru kama yaz'amun. Ini maknanya makna nafi. Tidak ada bentuk kalimat negasi, ya, dengan huruf la pada al-muqsam alaihi, tetapi maknanya sesuai dengan awal dari sebab keterangan datangnya bantahan dari Allah ini adalah merupakan bentuk penolakan dari apa yang dipersangkakan oleh orang-orang kafir. Jadi makna yang dinafikan, makna ada makna nafi pada bentuk sumpah ini meskipun tidak terlihat dari lafalnya, tapi dari qarinah, ya. Maka kemudian dikatakan makna ayat ini adalah laisal amru kama yaz'amun walakinnahu qur'anun karim. Tidaklah perkara itu seperti apa yang disangka oleh orang-orang kafir tersebut, melainkan dia adalah Al-Qur'an yang mulia. Ya, jadi isbat ini datang isbat sebagai bentuk bantahan dari apa yang ada dari perkataan orang-orang kafir. Ya. Sehingga berarti maknanya pun asalnya menafikan, membantah orang kafir. Maka karena itu datang qasam itu didahului dengan huruf nafi juga. Ya, jadi tidak keluar dari apa yang disebutkan dari uslub Arab tadi. Kemudian beliau tegaskan lebih lanjut dengan dua ayat berikutnya atau dua keterangan berikutnya, kata beliau, walam walihada sarraha bil amraini. Karena itu Allah menegaskan akan dua perkara tadi, yaitu nafi dan isbat. Yang dalam surah Al-Waqi'ah tadi, nafinya difahami dari apa yang menjadi alasan ditetapkannya bahwa Al-Qur'an adalah Al-Qur'anul Karim. Itu dari perkataan orang-orang kafir yang kemudian dibantah, dinafikan. Maka disebutkanlah penetapan yang membatalkan penafian mereka. Nah, dalam ayat berikutnya muncul penafian dan penetapan itu. Ya. Kata beliau, fi mithli qawlihi ta'ala, seperti firman Allah SWT dalam surah At-Takwir ayat 15 sampai 25. Allah berfirman, "Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal-layli idha as'as was-subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhin wa ma huwa biqawli shaytanir rajim." Ya, wa ma huwa biqawli syaitanir rajim, ya. Maka dalam surah At-Takwir ini kita dapatkan, ya, di mana disebutkan sebelum qasam huruf nafi fala, kemudian Allah bersumpah uqsimu bil khunnas, aku bersumpah, ya, demi bintang-bintang, ya, yang terbenam, al khunnas, ya, al-jawaril kunnas, al-jawari yang dia beredar, ya, terbit, al-kunnas yang kemudian juga dia tenggelam, wal-layli idha as'as, dan malam jika terus bertambah, artinya semakin larut, was-subhi idha tanaffas, ya, demikian pula subuh jika dia telah terang, innahu laqawlu rasulin karim. Nah, ini isbat, sesungguhnya Al-Quran itu sungguh adalah perkataan yang dibawa oleh utusan yang mulia. Siapa dia? Jibril alaihissalam. Jibril, ya. Dari para rasul dari para malaikat. Dzi quwwatin. Yang malaikat Jibril ini dzi quwwatin, memiliki kekuatan yang perkasa, ya. Inda dil arsy makin, dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi pemilik arsh, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Muta'in thamma amin, yang ditaati di sana, ya, di antara para malaikat lagi terpercaya. Ini semua adalah penetapan bahwa Al-Quran adalah kalamullah munazzal min indillah, dia adalah kalam ilahi yang diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dibawa oleh rasulnya dari para malaikat, yaitu Jibril alaihissalam, untuk disampaikan kepada rasulnya dari manusia, nabi yang terakhir, Al-Mustafa Al-Mukhtar Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Penetapan. Selanjutnya penafian. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahabat kalian yaitu Rasulullah bimajnun, orang yang gila. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh nabi telah melihat Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk, ya, dalam keadaan nyata, atau bil ufuk al-mubin, di ufuk yang nyata, ya. Bukan hanya di dalam mimpi tapi juga melihatnya dan bertemu dengannya, seperti yang terjadi dalam kisah awal diturunkannya Al-Qur'an, turunnya awal-awal ayat dari surah, awal-awal dari surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Kemudian juga setelah itu, ya, setelah berhenti wahyu beberapa saat lamanya, maka ketika Rasulullah sedang berjalan, tiba-tiba beliau dipanggil, dan ketika beliau melihat Jibril alaihissalam, ya, di arah ufuk, ya, dengan, ya, penampakan sesungguhnya yang dia memiliki sittumiyati jenah, ya, 600 sayap. Maka Rasulullah kemudian terkejut dan akhirnya pulang ke rumahnya menemui istrinya Khadijah bintu Khuwailid. Kisah yang masyhur, yang ma'ruf, ya. Ya. Nah, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah Rasulullah terhadap apa yang datang dari perkara ghaib itu bidhanin, orang yang menyangka-nyangka. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan bukanlah apa yang disampaikannya dari perkataan syaitan yang dirajam, yang dilaknat, ya. Jadi di sini ada penafian bahwa dia bukanlah orang yang gila yang kemudian mengucapkan ucapan yang tidak jelas maknanya, ya. Bukan juga dia adalah bisikan dari syaitan, ya. Sungguh dia adalah kalam ilahi, turun dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa melalui malaikat Jibril alaihissalam sebagai rasul dari para malaikat, dan disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dari penduduk bumi, ya, kepada seluruh umat manusia. Naam. Kata Ibnu Qayyim, wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-Qiyamah ayat pertama sampai keempat. Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah, bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Allah berfirman, tidak sekali-kali, la, atau sungguh, uqsimu biyaumil qiyamah, aku, kata Allah, bersumpah, ya, dengan hari kiamat, bahwa dia adalah hak, ya. Wala uqsimu, sudah ditegaskan kembali, dan sungguh, uqsimu bin nafsil lawwamah, aku bersumpah dengan atau demi jiwa yang lawwamah, yang senantiasa menyalahkan. Ayahsabul insanu an lan najma' 'idhamah. Maka di sini penafian. Apakah manusia menyangka bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulang mereka, yaitu untuk dibangkitkan kembali di hari kiamat? Mereka menyangka kami tidak mampu. Bala, tidak sekali-kali. Qadirina, sesungguhnya kami mampu. Ala an nusawwiya banana, untuk kami kembalikan, luruskan banan, yaitu jari-jarinya, ya. Kami mampu untuk menyusun tulang-tulang kecil yang ada, ya, pada jari-jarinya, ya. Maka bagaimana pula dengan tulang-tulang yang lebih besar dari itu, ya? Maka di sini ada penafian lebih dahulu, baru kemudian penetapan, ya. Kalau pada surah yang sebelumnya, surah At-Takwir, penetapan dulu, baru kemudian penafian. Tapi intinya, adanya huruf nafi la sebelum sumpah adalah menetapkan dengan penegasan, ya, atau dia adalah penegasan atas apa yang dinafikan pada al-muqsam alaihi, kepada apa yang disumpahkan, ya. Dan apa yang disumpahkan ini biasanya datang dalam bentuk penafian juga, ya. Dan kalaupun tidak datang dalam bentuk penafian, ya, maka tersirat maknanya adalah penetapan atas apa yang ada yang dinafikan dari perkara orang-orang kafir, seperti pada surah Al-Waqi'ah, ya. Di sana tidak ada penafian secara zahir dari lafal, tetapi difahami dari konteks ayatnya bahwa dia merupakan bantahan atas persangkaan orang-orang kafir. Maka muncullah kemudian la nafiyah sebelum qasam sebagai penegasan. Maka itu intinya, ya. Baik, itu yang pertama. Wal maqsudu, kesimpulannya kata Imam Al-Qayyim, anna iftitaha hadzal qasami bi adati an-nafi yattadhi taqwiyat al-muqsam alayhi wa ta'kidahu wa shiddata intifaihi. Yang dimaksud hanya kesimpulan dari pembahasan tadi dan apa hikmah dari disebutkannya la nafiyah sebelum qasam, sebelum sumpah. Kata beliau, kesimpulannya yang dimaksud adalah bahwa di awalinya ya sumpah tersebut dengan huruf nafi ya melazimkan yaqtadi taqwiyatal muqsam alaihi, melazimkan penguatan apa yang disumpahkan, penguatan ya. Kedua, ta'kidahu, penegasannya. Dan yang ketiga, wasiddata intifaihi, dan penafian yang kuat, pengingkaran yang tegas. Lihat ya, ini uslub dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran datang bilisanin arabiyin mubin, maka sungguh keliru pendapat yang mengatakan bahwa la di sini adalah la za zaidah, la huruf la yang sifatnya tambahan. Tidak ya, ada penegasan di dalamnya ya, sehingga menunjukkan bahwa dia bukanlah zaidah semata ya. Baik, wa thaniha, penguatan yang kedua, ta'kiduhu binafsil qasam, yaitu tentu saja penegasan bahwa tidak beriman dengan adanya sumpah ya, wa rabbika. Jadi sumpah ini sendiri sudah ada suatu bentuk penegasan. Jadi yang pertama tadi la nafiyah, yang kedua adalah sumpah itu sendiri wa rabbika, yang ketiga wa tsalitsuha ta'kiduhu bil muqsami bihi wa huwa iqsamuhu bi nafsihi la bi syai'in min makhluqatihi wa huwa subhanahu yuqsimu bi nafsihi taratan wa bi makhluqatihi taratan. Yang ketiga, bahwa Allah bersumpah di sini dengan dirinya sendiri wa rabbika ya. Dan kita tahu bahwa Allah SWT jika bersumpah ya, kadang bersumpah dengan dirinya, kadang bersumpah dengan siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Wal asri wal fajri ya, Allah menyebutkan makhluknya. Nah tentu saja ketika Allah bersumpah dengan dirinya, maka ini menunjukkan kuatnya makna ya, apa yang ditetapkan dari penafian keimanan ya, karena Allah ya menjadikan dirinya ya sebagai sumpah ya, atau Allah bersumpah dengan dirinya secara langsung ya, wa huwa iqsamuhu bi nafsi la bi syai' min makhluqati, dan tidak bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, ta'kiduhu bi intifa'il haraji wa wujudit taslim, penegasan setelah sumpah itu tentang seseorang ketika menjadikan Rasulullah sebagai hakim dan mengembalikan urusannya kepada apa yang datang dari Rasulullah dalam setiap permasalahan yang diperselisihkan, ia tidak ada, tidak boleh ada kesempitan. Ta'kiduhu binafi al-haraj wa wujudit taslim, penegasan dengan dinafikannya kesempitan dan keharusan adanya penyerahan diri, totalitas, menyerah secara total. Nah, yang kelima, ta'kidu al-fi'li bil-masdar, ta'kidu al-fi'li bil-masdar, penegasan perbuatan dengan adanya masdar ya, ya, wa yusallimu, ini fi'ilnya ya, taslima ya. Sesungguhnya kalimat wa yusallimu saja sudah cukup dalam arti kuatnya makna itu ya, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi suduri hajatan mimma thumma la yajidu fi suduri apa thumma la yajidu fi qulubihim apa thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu, dan mereka berserah diri ya. Ini suatu perkara yang berkaitan dengan tidak beriman mereka hingga mereka berhukum dengan hukum Rasulullah SAW. Ya, kemudian tidak ada pada mereka keberatan, haraj, kesempitan, dan mereka berserah diri, wa yusallimu. Tapi kemudian Allah menegaskan dengan masdarnya kembali, ya, maf'ul mutlak, wa yusallimu taslima. Nah, ini penegasan yang lima yang disebutkan oleh beliau. Wa ma hadha at-ta'kidu wal i'tina'u illa li shiddati al-hajati ila hadha al-amri al-'azim wa innahu mimma yu'tana bihi wa yuqarraru fi nufus al-'ibadi bima huwa min ablaghi anwa'i at-taqrir. Kemudian beliau menutup pembahasan ayat ini, surah An-Nisa tadi, dengan mengatakan, dan tidaklah penegasan ini, ya, wali'tina, dan tidaklah pula apa yang ada dari perhatian yang begitu tinggi, ya, sehingga kemudian dikatakan la yu'minu, tidak beriman, kemudian didahului dengan sumpah, dan sumpah didahului dengan huruf nafi, kemudian juga ditegaskan dengan harus tidak ada kesempitan, kemudian ditegaskan pula bahwa itu dengan bentuk penyerahan diri yang total, ya, semua bentuk penegasan dan i'tina ini, perhatian ini, tidaklah melainkan karena li syiddati al-hajati ila hadzal amr al-azim, melainkan karena pentingnya akan perkara yang besar ini. Wa innahu mimma yu'tana bihi, dan dia antara perkara yang mesti untuk diperhatikan, ya. Kemudian Allah menginginkan pula wa yuqarriru fi nufusil ibad, untuk menegaskan dalam jiwa hamba-hambanya bima huwa anwa'u, bima huwa min ablaghi anwa'it taqrir, ya, dengan bentuk apa yang paling tinggi dari bentuk penetapan, penegasan, ya, subhanallah, ya. Maka dengan melihat makna tersebut, tentunya kita pun menyadari begitu banyaknya kekurangan kita, kelalaian kita dalam melaksanakan apa menjadi ketentuan kita, dalam menunaikan apa merupakan hak Rasulullah SAW dan kewajiban kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ghufran, ya. Dan bahwa ketahuilah, ya, menjadikan Rasulullah sebagai hakim dan tidak adanya kesempitan dan totalitas yang penuh dalam perkara tersebut, dalam perkara berhukum kepada apa yang datang dari Rasulullah SAW, ini merupakan hakikat dari hijrah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana para sahabat ridhwanullah alaihim ajma'in, mereka meninggalkan kampung halaman mereka yang mereka telah terbiasa dengannya, lebih merasa damai, aman, ya, familiar dengan tanah tumpah darahnya. Kemudian juga mereka meninggalkan harta, bahkan sebagian dari mereka meninggalkan keluarganya, anak istrinya, tatkala mungkin tidak mampu untuk hijrah keseluruhannya, atau keluarganya belum menerima dakwah, atau keluarganya sudah menerima dakwah, tetapi keluarga, kerabat dari sang wanita dan anak-anaknya tadi tidak mengizinkan ia pergi membawa, ya, buah hati dan kecintaannya untuk hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua perkara tadi tidak menghalangi mereka untuk hijrah, meninggalkan apa yang mereka telah terbiasa dan familiar dengannya, ke negeri asing, ke tempat yang jauh, hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini diantara bentuk yang menunjukkan kepada kita bagaimana mereka, para sahabat yang terdahulu, betul-betul menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim dalam seluruh kehidupan mereka. Ya, duhai begitu jauhnya perbedaan antara malam dengan siang, antara kita dengan mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum waradhahum. Tayyib. Kemudian jika ini diketahui, maka kemudian Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala membahas perkara yang berkaitan dengan masalah hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyinggung sisi yang paling penting dalam kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Hubbu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. hubbu ar-rasul, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala ingin meringankan bagi kita beban safar, beban perjalanan. Ingat, zadu al-masir atau zadu al-muhajir ila rabbihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyerahkan kepada kita tentang bekal-bekal bagi orang yang akan hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di antara perkara yang menyebabkan mudahnya perjalanan kita untuk hijrah adalah besarnya kecintaan kita kepada apa yang akan kita tuju. Seorang musafir yang ia melewati tempat yang jauh, ya, wilayah yang berbahaya, ya, membutuhkan pengorbanan yang luar biasa untuk menempuh perjalanannya, terasa akan mudah baginya semua perjalanan itu tergantung dengan kadar kecintaannya, tasyawuknya, ya, bagaimana ia sangat berharap untuk segera tiba di kampung halaman yang dia idam-idamkan itu. Semakin besar kecintaannya kepada apa yang ditujunya, semakin tidak terasa apa yang dia hadapi dari rintangan dan halangan dalam perjalanan mencari, meraih apa yang diinginkannya. Maka beliau rahimahullah ta'ala ingin meringankan beban bagi kita. Dan itu adalah dengan cara mengingatkan kita bahwa hijrah kepada Rasulullah SAW itu merupakan ketentuan dari kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam pasal berikutnya beliau menyebutkan tentang hubbur rasul, hubbu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-6 yang dia merupakan dalil pokok dalam masalah ini, yang kemudian beliau mengupasnya dengan penjelasan yang indah. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim." Allah berfirman, sesungguhnya nabi yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam aula bil mu'minina min anfusihim. Dia adalah orang yang lebih utama bagi siapapun dari orang-orang yang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Ayat ini menunjukkan kepada kita wajibnya mendahulukan Rasulullah SAW dari segala manusia yang lainnya. Ya, tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tahu ini pula dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sabda, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ya. Kemudian beliau bersabda tentang perkara pertama dari tiga perkara tersebut yang jika ada pada diri seseorang maka ia akan merasakan dengannya manisnya iman. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cinta dari selain keduanya. Ya. Juga dalam hadis yang masyhur Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabbu ilaihi mimma hatta akunu ahabbu ilaihi min waladihi wa walidi wan nasi ajmain. Tidak beriman seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari manusia seluruhnya. Anas bin Malik, ya. Dan juga kisah ketika Abu Bakar Umar bin Khattab berjalan bersama Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Nabi, sungguh engkau paling aku cintai. Engkau adalah orang yang paling aku cintai dari seluruh manusia kecuali jiwaku sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, "La ya Umar, hatta akunu ahabba ilaihi min kulli syai'in wala min nafsik." Hingga aku lebih engkau cintai dari segala sesuatunya, bahkan sekalipun dari jiwamu sendiri. Maka Umar pun menyampaikan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilaihi min kulli syai'in." Sungguh engkau adalah orang yang lebih aku cintai dari siapapun, bahkan sekalipun dari jiwaku. Maka Nabi bersabda, "Al-an laka ya Umar." Sekaranglah engkau telah merasakan wahai Umar kesempurnaan iman. Ya. Intinya dalam ayat Al-Ahzab tadi, ayat ke-6, Allah menegaskan bahwa Nabi lebih utama, lebih layak didahulukan oleh orang-orang beriman bahkan dari diri mereka sendiri. Kata Imam Ibnu Qayyim mengupas makna dari ayat ini dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Kata beliau, "Wa hadza dalilun ala anna man lam yakun ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aula bihi min nafsihi falaysa minal mu'minin." Dan ayat ini merupakan dalil, keterangan yang menunjukkan bahwa barang siapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belumlah lebih utama baginya. Ya? Belumlah lebih utama bagi dirinya dibanding dirinya sendiri. Falaysa minal mu'minin. Bahwa orang yang seperti ini bukanlah dari golongan orang-orang yang beriman. Kemudian beliau menegaskan, "Wa hadhihi al-awwaliyah tadhammanu umuran." Dan bahwa Nabi lebih didahulukan dari diri sendiri, ini mengandung perkara-perkara. Awwaliyah yang dimaksud dengan ayat ini adalah awwaliyah yang dijelaskan berikutnya dengan perkataan beliau. Jadi bukan hanya dikatakan aula di bibir saja, lebih utama, ya, lebih mulia, didahulukan, tapi hanya di bibir saja. Tapi dia lebih utama, lebih paling mulia, ya, dari beberapa sisi yang disebutkan oleh Syekh di sini, di antaranya kata beliau, minha, ingat, tadhammanu umura, mengandung perkara-perkara yang diantaranya adalah ayyakuna ahabba ilal abdi min nafsihi. Itu yang pertama tentu saja, sesuai dengan zahirnya lafal, bahwa Rasulullah ini lebih dicintai oleh sang hamba itu daripada dirinya, daripada jiwanya. Ya, dan itu tentu saja bukan perkara yang mudah. Karena siapapun seseorang lebih menjaga dirinya daripada yang lainnya, kan begitu ya? Ya. Manusia punya sifat egois, anania, ya. Selalu lebih menjaga kepentingan di dirinya. Jika ia melihat, ia akan melihat dan menilai dari sisi, dari arahnya, dari pihaknya. Ya, itu sifat yang ada pada manusia. Tentu saja perlu diingatkan bahwa sifat ananiah ini, ya, jika mengantar kepada bentuk yang menyebabkan seseorang merendahkan orang lain, ya, atau kemudian terlalu pede, bangga diri, menganggap dirinya paling hebat, paling soleh, paling utama, maka ini akan membinasakan. Dan ini adalah perkara yang terlarang. Tetapi kita dapatkan dalam beberapa keterangan pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syariat yang mulia menjadikan adanya sedikit bentuk ananiah ini sebagai jalan untuk seseorang berbuat kebaikan. Ya. Contohnya misalnya, ya, ketika Nabi berwasiat atau memerintahkan kepada Aisyah Ummul Mukminin istrinya, ya, untuk menyiapkan makanan dari kambing yang disembelih oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, jika datang para sahabatku, at'imhum, ya, beri makan mereka, berikan mereka makan, sajikan pada mereka. Ya. Maka ketika kemudian Rasulullah pergi, ya, dan datanglah para sahabat Nabi, dihidangkan kepada mereka, ya, apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ketika Rasulullah pulang, beliau bertanya kepada istrinya, "Wahai Aisyah, bagaimana keadaan kambing?" Maka berkata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa tidak tersisa apapun kecuali katifnya, kecuali bahunya. Ya, kecuali bagian atas dari kakinya. Itu saja yang tersisa dan itu makanan yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Riwayat tentang hal itu dalam kitabnya Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya. Maka kemudian Rasulullah menjawab, bal baqiya kulluhu illa katifuh. Tidak, bahkan semua dari apa yang engkau sedekahkan kepada para sahabatku itu adalah menjadi bahagian dari pahala bagiku. Semuanya untukku. Tersisa bagiku semuanya itu kecuali katifuh, kecuali bagian atas, kaki bagian atasnya tadi. Kenapa? Karena itu disimpan bagi dia. Tidak ada nilai sedekah di dalamnya. Adapun yang disedekahkan, diberikan makan kepada orang lain, maka dia bernilai sedekah. Ya. Nah, lihatlah dalam kisah ini bagaimana Nabi, Afwan, ini contoh konkretnya. Yang saya maksud hadis yang lainnya, Afwan. Hadis yang lainnya ketika Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, ya, ayyukum malu ghairihi ahabbu ilahi min malihi. Siapa di antara kalian yang harta orang lain lebih ia cintai dari harta dirinya sendiri? Nah, ini kan berarti menunjukkan sifat apa nih? Ego ya? Ada enggak kalian ini yang lebih suka harta orang dibanding harta dia sendiri? Maka berkata sahabat, ya Rasulullah, ma minna illa wa malu ahabbu ilahi min mali ghairihi. Wahai Nabi, tidak seorang pun di antara kita melainkan hartanya diri sendiri, harta yang milik pribadinya, sesederhana apapun, ya, berapapun nilainya, pasti lebih kita hargai daripada milik orang lain. Nah, ini kan sifat bahwa manusia menghargai apa yang ada pada dirinya, kan begitu. Ya. Maka Nabi mengatakan, jika demikian, kata beliau, ya, famalu rajuli ma qaddama wa malu ghairihi ma akhara. Lalu beliau nyatakan, kalau begitu perhatikanlah, harta sesungguhnya seseorang adalah apa yang dia sedekahkan. Itulah bekal kita. Adapun harta orang lain yang dia maksud oleh Nabi, yang dikatakan Nabi, mungkin orang lebih cinta harta orang lain daripada hartanya sendiri. Ma akhara, itu apa yang disimpan, apa yang ditabung, dikumpul-kumpulkan, tidak pernah disedekahkan, ya? Yang ia sangka bahwa itu adalah harta yang dia kumpulkan, harta milik dia yang dia tabung. Tidak. Itu harta milik ahli warisnya, kan begitu? Kalau tidak, mungkin malah milik, meskipun dengan cara yang batil, maling, dirampok, ya? Atau bahkan mungkin harta yang akan sia-sia begitu saja ketika hilang, terbakar, atau hancur. Apa yang dia kumpulkan tidaklah merupakan hartanya yang sesungguhnya. Meskipun ada di rekeningnya, ada di rumahnya, atau ada di salah satu di antara rumah-rumahnya yang lainnya. Tetapi itu bukan hartanya. Belum menjadi harta yang sesungguhnya. Mungkin hilang, mungkin hancur, mungkin diambil orang lain, dan mungkin pula hanya tersimpan terus kemudian diperebutkan oleh anak cucunya menjadi harta warisan. Ya? Lalu apa yang merupakan harta sesungguhnya? Apa yang dia sedekahkan. Ya. Apa yang dia sedekahkan. Ingat juga hadis yang telah sering kita sebutkan pula ketika Nabi menyebutkan tentang sedekah yang paling utama. Itu apa? Sedekah dalam keadaan sehat, ya. Kemudian sedekah dalam keadaan pelit, kikir, ya. Dan ingat ya, ini keadaan yang berbeda. Tidak mesti bahwa seorang dikatakan bahwa dia pelit, itu memang sifat dasarnya pelit. Ada juga orang yang memang kadang dermawan, kadang pelit, kan gitu ya. Naik turun lah gitu. Ya, biasanya apa? Tanggal tua, tanggal muda, kata orang ya. Kalau lagi tanggal tua, wah sulit mengeluarkan, kan begitu ya? Ya, tapi ketahuilah bahwa sedekah pada tanggal tua lebih berpahala dibanding sedekah pada tanggal muda misalnya. Ya, tergantung gajinya sini ya. Muda tuanya tergantung lah. Tapi intinya bahwa ketika ada keadaan yang mendesak atau dorong apa halangan untuk bersedekah semakin berat, bersedekah ketika itu lebih utama. Kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsal faqra wa ta'mular gina wa la tumhil. 5 perkara dari sedekah yang paling utama. Sedekah ketika sehat, ketika kikir pelit, ketika berharap kaya, ketika takut miskin, dan tidak menunda. Tidak menunda, ini syahidnya ya. Dan tidak menunda. Boleh sebutkan, kata Nabi, apa penyakitnya menunda? Ya, hatta idza adrakahul maut, seorang menunda sedekahnya hingga ketika datang kepadanya kematian, serta merta ia menjadi dermawan. Yaqul, ia berkata, Hadza li fulan wa hadza li fulan. Mulai bagi-bagi nih. Ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Namun kata Nabi, wa qad kana li fulan. Padahal harta itu sudah menjadi milik si fulan. Maksudnya siapa fulannya ini? Ahli waris. Memang dia belum mati, tapi sudah hampir mati, sudah sekarat. Sudah bukan bagian dia sebenarnya. Untuk kemudian apa? Karena takut akan dosa-dosanya, khawatir akan sedikitnya amal ibadah, maka ketika akan meninggal, ia segera memperbanyak amal kebajikan dengan bersedekah sebesar-besarnya. Sampai lupa anak istri yang ditinggalkannya. Itu bukan haknya lagi. Itu sudah menjadi bagian dari ahli warisnya. Meskipun ia yang mengumpulkannya selama dia sehat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini sabda Nabi tadi. Bagaimana ya? Ketika beliau menyampaikan, ayyukum malu ghairihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang harta orang lain, meskipun itu ahli waris kita, lebih ia cintai daripada harta dirinya sendiri. Ananiah dimunculkan, tapi untuk mengajak kepada kebaikan. Kebaikan, subhanallah ya. Maka lihatlah. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, bahwa di antara makna yang terkandung dari awwaliyah, bahwa seseorang tidak dikatakan beriman hingga ia mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dirinya sendiri. Makna yang pertama adalah apa? Bahwa Rasulullah lebih ia cintai dari jiwanya sendiri. Kemudian kata beliau melanjutkan, li'annal awwaliyata asluha al-hubbu. Karena yang namanya awwaliyah, yang dikedepankan, yang didahulukan, ya, yang di adalah bentuk dari loyalitas. Asalnya adalah kecintaan. Seorang yang cinta kepada kedua orang tuanya, ayah ibunya, senantiasa mendahulukan keduanya. Kita ingat kisah tiga pemuda yang terjebak dalam gua, yang salah seorang kemudian menyebutkan bagaimana ia mendahulukan orang tuanya lebih dari dirinya, bahkan lebih dari anak istrinya, sehingga ia terbiasa untuk memerah susu dari kambing dan menyerahkan itu terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya sebelum dia dan anak istrinya. Hingga satu malam, hingga suatu ketika karena terlalu jauh ia mengembala, ia pulang, ia dapatkan kedua orang tuanya telah tertidur. Maka ia berdiri di depan kedua orang tuanya, tidak membangunkan mereka karena khawatir dan mengganggu ketenangan kedua orang tuanya. Namun ia juga tidak memberikan susu yang telah diperahnya kepada anak istrinya ketika itu. Meskipun mereka, disebutkan dalam riwayat bagaimana anak-anaknya, ya, yakhtalijani, ya, yakhtalijun, ya, bahwa anak itu, ya, menggelonjor, ya, menangis, ya, di dekat kakinya meminta untuk minum dari air tersebut. Namun dia mengatakan, kuntu la'abdiku, ya, saya tidaklah memberikan minum kepada siapapun sebelum keduanya, maka saya tidak akan memberikan mereka. Ya, kemudian sang kedua orang tua itu minum, bangun, diberikan minum setelah diberikan kepada anak istrinya, subhanallah. Ini dasar dari mahabbah. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Wa nafsul 'abdi ahabbu ilaihi min ghairihi." Sedangkan kata beliau, jiwa seorang hamba itu pastilah lebih ia cintai dari yang lainnya. Lebih dia cintai dari yang lainnya. Ya? Dan kita memang diperintahkan untuk mencintai diri kita, kan, ya? Kata Allah, "Wala tulqu bi aydikum ilan tahluka." Jangan bawa diri kalian kepada kebinasaan. Ya? "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membunuh diri kalian. Kita diperintahkan untuk menyayangi diri kita, menjaga diri kita dari gangguan, ya? Ya. Nah, beliau mengatakan bahwa jiwa seorang hamba lebih ia cintai dari yang lainnya. Wa ma'a hadza. Namun demikian, ya, bersamaan dengan itu, fayajibu an yakuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aula bihi minha wa habba ilaihi minha, fabidzalika yahsulu lahu ismul iman. Akan tetapi, ya, bersamaan dengan itu kata beliau, wajib, ya, bagi seseorang agar Rasulullah SAW lebih ia dahulukan dari jiwanya, lebih ia cintai dari dirinya, dan dengan itulah tercapai keimanan itu. Kemudian beliau ingatkan lagi, wa yalzamu min hadhihi al-awwaliyah wal mahabbati kamal al-inqiyad, bahwa kecintaan mendahulukan tadi, ya, ini juga memiliki kelaziman, bukan sekedar iddia, pengakuan. Kata beliau, wa yalzamu min hadhihi al-awwaliyah wal mahabbah, dan diharuskan dari mendahulukan Rasulullah dari dirinya dan kecintaannya kepada Rasul lebih dari kecintaan kepada dirinya, kamal al-inqiyadi wat ta'ati war ridha wat taslim wa sa'ira lawazim al-mahabbati min ar-ridha bi hukmihi wat taslim li amrihi wa itharihi ala kulli man siwahu. Dan merupakan keharusan dari kecintaan tersebut adalah kesempurnaan ketaatan, kesempurnaan ketundukan, inqiyad, ya, inqada li amr imtathala, melaksanakan perintah, ketaatan, keridhaan, penyerahan diri, dan segala bentuk dari kelaziman, dari konsekuensi kecintaan, dari keridhaan terhadap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berserah diri kepada perintahnya, dan mendahulukan ketentuan Rasulullah dari semua ketentuan yang lainnya. Baik. Kemudian beliau mengingatkan pula, wa minha, dan di antara makna yang terkandung dari awwaliyah tersebut, bahwa Rasulullah lebih utama dari diri kita, dan hanya dengan itulah kita menjadi orang-orang yang beriman. Yang kedua tentu saja dari ketentuannya, ya, karena tadi yang pertama adalah bahwa mengandung makna mahabbah. Awwaliyah melazimkan adanya mahabbah, bahwa Rasulullah lebih kita cintai dari diri kita sendiri. Kemudian ketentuan dari mahabbah itu juga ada, yaitu kamal al-inqiyad, ya, kesempurnaan dalam melaksanakan perintah, ketaatan, keridhaan, penyerahan diri, dan segala bentuk dari ketentuan, konsekuensi dari kecintaan, dari ridha terhadap hukum Rasulullah, kemudian berserah diri kepada perintahnya, dan mendahulukan perintah Rasul dari perintah yang selainnya. Nah, sekarang yang kedua, wa minha, dan di antara makna dari awwaliyah, dari firman Allah, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, yaitu alla yakuna lil 'abdi hukmun 'ala nafsihi aslan bal hukmu 'ala nafsihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam yahkumu 'alaiha a'zamu min hukmi sayyidi 'ala 'abdihi wal walidi 'ala waladihi. Baik. Pertama sudah perkara yang berat tentu saja, ya. Ya, karena jiwa tadi lebih mencintai diri sendiri. Sifat ego pada manusia yang begitu besar, ya. Nah, ketahuilah keimanan hanya ada jika ia mendahulukan dan menundukkan egonya, ya. Dia mendahulukan Rasul dan menundukkan egonya untuk mengikuti apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkara yang kedua kata beliau, dan ini lebih berat lagi. Kata beliau bahwa alla yakuna lil 'abdi hukmun, bahwa tidak boleh ada bagi seorang hamba ketentuan hukum bagi dirinya aslan, sebagai asal. Artinya bahwa seorang mukmin, seorang hamba, tidak menjadikan sebagai asal dalam perkara apa yang menjadi ketetapan dirinya, apa yang menjadi keinginan pribadinya, tidak. Ya, la yakuna lil 'abdi, la yakuna lil 'abdi hukmun 'ala nafsi asla. Seorang hamba tidak menetapkan hukum itu bagi dirinya, bal al hukmu 'ala nafsi lir rasul. Tetapi yang menghukumi dirinya adalah siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yahkumu 'alaiha, yang kemudian ia menghukum dirinya dengan hukum dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'zama min hukmi sayyidi 'ala 'abdihi, lebih besar dari hukum seorang majikan kepada hamba. Namanya hamba, ya. maka tentunya tunduk kepada ketentuan dari majikan, perintah dan keputusannya. Ya, selalu ia mengatakan, ya sayyidi, ya wahai majikanku, ya aku taat kepada apa yang engkau perintahkan, ya duli paduka tuan, katanya, kan begitu ya. Ya, ketahuilah bahwa ketentuan dari awaliyah bahwa Rasulullah aula bil mu'minina li anfusihim min anfusihim, bahwa Nabi lebih utama, lebih didahulukan bagi seorang mukmin terhadap dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, dari jiwanya sendiri, mewajibkan ia untuk menyerahkan urusan hukum ketentuan tentang dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu lebih tinggi dari hukum sayyid kepada budaknya, lebih tinggi dari ketentuan hukum seorang ayah terhadap anaknya. Ya, sayang sekali kita sendiri dalam melaksanakan apa yang menjadi ketentuan, perintah dari orang tua kita yang dalam kebaikan, kita masih lalai kan? Ya, kita kadang meremehkan, kita kadang mengabaikan, melecehkan, ya. Ini keluhuran kita. Dan jika itu terjadi pada kedua orang tua kita yang dia, ya, orang yang kita rasakan kebaikannya secara langsung telah membesarkan dan mendidik kita, maka bagaimana pula, ya, dan itu adalah perkara yang lanjang tentu saja, perkara yang tidak sepatutnya, bentuk dari kedurhakaan, bagaimana pula jika itu kita lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini untuk mengajak manusia, ya, meninggalkan kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam, dari kegelapan kekufuran kepada cahaya iman, ya, yang dia lebih utama dari kedua orang tua kita. La yu'min ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladi wa walidi wan nas ajma'in. Yang kecintaan kepada Rasulullah haruslah lebih utama dari kecintaan kepada anak, orang tua dan manusia seluruhnya. Ya. Lalu kita durhakai perintahnya, kita langkahi larangannya, ya. Fallahumma ghufran. Semoga Allah mengampuni semua dosa dan kehilafan kita, ya. Maka kata beliau, falaisa lahu fi nafsihi tasarrufun qattu. Tidak boleh ada pada diri seorang hamba tasarruf sedikit pun, perbuatan sedikit pun, illa ma tasarrafa fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa aula bihi minha. Tidak boleh ada perlakuan, perbuatan dari seorang hamba terhadap dirinya kecuali apa yang telah diperlakukan oleh Rasulullah terhadap dirinya sendiri, kepada diri kita ini, karena dialah yang lebih utama dari diri kita. Ya. Maka beliau kemudian mengingatkan, faya ajaban kaifa tahsulu hadhil awwaliyah li'abdin qad azala ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an mansab at-tahkim. Kata beliau setelah mengingatkan hal ini perkara yang berat tentu saja, perkara yang sulit, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan Allah baginya. Allahumma yassir, semoga Allah mudahkan bagi diri kita. Maka beliau mengatakan, faya ajaban, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, bagaimana mungkin terwujud bentuk awwaliyah ini, bentuk mendahulukan ini pada seorang hamba yang mana ia telah meninggalkan, ya, apa yang datang dari Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah dari kewajiban untuk berhukum kepadanya. Waradhiya bihukmi ghairih, dan ia lebih ridha dengan hukum yang lain dari selain Rasulullah. Watma'anna ilaihi, dan ia lebih tenang dengan hukum selain hukum Rasulullah tadi. A'zama min tuma'ninatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia lebih tenang dengan apa yang datang dari hukum selain Rasulullah itu, melebihi ketenangannya ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa za'ama anna al-huda la yutalaqqa min mishkatihi, dan ia menyangka bahwa petunjuk itu tidaklah diambil dari pelita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yutalaqqa min dalalatil uqul, dan hanyalah diambil petunjuk itu, kata mereka, dari apa yang ditunjukkan oleh akal, orang-orang yang mendahulukan akal, ya. Dan kemudian seolah-olah ia menyangka bahwa Rasulullah bukanlah manusia yang berakal, ya. Rasulullah orang yang paling berakal, dan bahkan kemudian akalnya disempurnakan oleh Allah dengan hidayah dan risalah. Dan Allah adalah zat yang menciptakan manusia lebih tahu apa yang bermanfaat dan berbahaya bagaimana manusia. Dan Rasulullah adalah arhamun nas, orang yang paling penyayang, yang telah menjelaskan semua perkara yang baik untuk diikuti dan memperingatkan dari semua perkara yang jelek untuk dihindari. Ya. Maka perhatikan, ya, orang-orang yang menyangka petunjuk tidaklah diambil dari pelita Rasulullah, hanyalah diambil dari ketentuan akal, apa yang ditunjukkan oleh akal. Wa inna ma ja'a bihi la yufidul yaqin, dan mereka menyangka bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah tidak memberikan keyakinan. Ya, ini semua dari perkataan orang-orang yang terkontaminasi, ya, keimanannya dengan, kalau ada pada mereka keimanan, dengan apa? Ilmu kalam, ilmu filsafat. Dan dia ta'ajub dengan apa yang ada pada para mutakallimin, para filosof dan ahlul kalam tersebut, meninggalkan dan melemparkan apa yang datang dari wasiat, nasihat, arahan, bimbingan dan peringatan dari para ulama. Dan yang paling utama dari mereka, yang paling banyak menegaskan dan peringatkan dari perkara tersebut adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dengan ucapan yang masyhur, hukmi ala ahlil kalam, hukumku bagi orang yang menyibukkan diri dengan ilmu kalam, bagi orang-orang yang kemudian membahas perkara dengan ilmu kalam, mendahulukan akalnya dan meninggalkan hadis-hadis Rasulullah, adalah an yutafa fil aswaq, ya, kemudian bahwa dia dipawai, diarak di pasar-pasar, wa yudrabu alaihi bin na'al, sambil dipukuli dengan sendal-sendal, wa yuqalu lahu, dan diteriak ia, dikatakan kepadanya, hadza jazaa'u man aqbala 'ala al-kalam wa 'arada 'an sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah balasan bagi orang yang justru menyibukkan diri dengan ilmu kalam dan berpaling dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi ucapan beliau tentang perkara tahdzir dari ahlul kalam, ya. Baik, kata beliau, ila ghairi dzalika min al-aqwal, dan bentuk-bentuk perkataan yang lainnya, allati tatadammanu al-i'rada anhu, yang dia mengandung bentuk berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma ja'a bihi, dan berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hiwalata fi ilmin nafi ila ghairi, dan berpaling, berpindah dari ilmu yang bermanfaat, itu ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada selainnya, ya, ilmu yang al-jahlu bihi ilmun wal-ilmu bihi jahlun, ilmu yang kata para ulama, ilmu tentang ilmu tersebut adalah kejahilan, dan ketidaktahuan tentang ilmu itu adalah suatu ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim, dzalika huwa ad-dhalalul mubin, ini adalah sungguh kesesatan yang nyata. Maka beliau menegaskan, beliau mengingatkan, ya, wala sabila ila thubuti hadhihi al-awwaliyah illa bi'azli kulli ma siwahu wa tawliyatuhu fi kulli shay'in wa 'adhu ma qalahu kullu ahadin siwahu ala ma ja'a bihi. Maka tidak ada jalan. Sekarang kalau begitu, kita harus waspada dari apa yang diingatkan tadi oleh Imam Ibnu Qayyim, yang beliau sebutkan dalam bentuk ta'ajub. Bagaimana mungkin seseorang kemudian bisa meraih kedudukan bahwa ia telah mendahulukan Rasul dari dirinya sendiri, jika ternyata keadaannya seperti ini, ya? Maka beliau ingatkan sekarang, bagaimana kalau begitu obat dari penyakit itu, bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Kata beliau, wala sabila ila thubuti hadhil awwaliyah. Tidak ada jalan untuk menetapkan awwaliyah tersebut, apa yang merupakan keharusan untuk mendahulukan Rasulullah dari diri kita, illa, kecuali dengan meninggalkan apa yang selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menjadikan Rasulullah sebagai pembimbing yang kita berwala kepadanya, fi kulli syai'in, dalam segala hal. Wa ardu ma qalahu kullu ahadin, dan untuk kita mencocokkan apa yang diucapkan oleh siapapun, alama ja'abihi, untuk apakah dia sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga perkara ya, bahwa untuk mewujudkan bentuk awwaliyah, bahwa kita mendahulukan Rasul dari diri kita, hendaklah tiga perkara tadi. Yang pertama, meninggalkan apa yang ada dari selain bimbingan Rasulullah. Kedua, menjadikan wala kita sepenuhnya kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dan siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Dan yang ketiga, mencocokkan apa yang datang dari ucapan siapapun dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkataan Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yurad illa hadha illa sahibu hadha al-qabr. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijr mengatakan, semua ucapan ya ditolak maupun diterima, tidak mesti diterima, bisa ditolak bisa diterima, kecuali pemilik kubur ini, kemudian beliau berisyarat kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkataan semua imam madhab yang masyhur, yang mereka mengatakan, idza sahha al-hadis fa huwa madhhabi, jika sah sebuah hadis maka itu adalah madhabku. Perkataan Imam Syafi'i di antaranya yang mengatakan bahwa jika engkau mendapatkan perkataanku menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkanlah perkataanku ke dinding. Naam. Maka kita harus mencocokkan semua apa yang dibawa oleh semua apa yang dikatakan oleh siapapun, dicocokkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in syahida lahu bisihhati qabilahu. Jika hadis Rasulullah, jika apa yang dibawa oleh Rasulullah ya membenarkan perkara tersebut, qabilahu, ia pun menerimanya. Wa in syahida lahu bil butlan raddahu. Jika dipersaksikan dengan apa yang datang dari Rasulullah bahwa itu adalah perkara yang batil, maka ia pun menolaknya. Wa in lam tatabayyan syahadatuhu lahu bisihhati wala butlan. Jika kemudian tidak ada kejelasan akan persaksian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah akan sah atau batilnya perkara itu, tidak jelas akan sah dan batilnya, ja'alahu bimanzilati ahadithi ahli alkitab wa waqafahu hatta yatabayyana ayyal amraini awla bihi. Maka ia mendudukkan perkara yang samar tadi, yang tidak ada keterangan yang jelas menunjukkan sah atau batilnya, ia dudukkan perkara itu seperti kedudukan apa yang diriwayatkan dari ahlul kitab, ya Israiliyat. Itu apa? Jangan buru-buru didustakan, jangan juga kemudian dibenarkan. Ya, tawakuf, waqafahu, ia berhenti, hatta yatabayyana ayyal amraini awla bihi. Ia berhenti hingga jelas mana dari dua perkara tersebut yang lebih utama. Maka Imam Ibnu Qayyim menutup pembahasan ini dengan mengatakan, faman salaka hadhihi at-tariqata istaqama lahu safarul hijrati wastaqama lahu ilmuhu wa 'amaluhu wa aqbalat wujuhul haqqi ilayhi min kulli jihah. Subhanallah. Kata beliau, barang siapa mengikuti jalan ini, maka akan lurus baginya perjalanan hijrahnya. Lurus baginya perjalanan hijrahnya. dan akan lurus pula ilmu dan amalannya, dan akan datang kepadanya bentuk-bentuk kebenaran. Ya, aqbalat wujuhul haqqi ilaihi, kepadanya min kulli jihatin, kebenaran akan datang kepadanya dari segala arah. Ya, diingatkan dalam taklik Syekh Salim Al-Hilali bahwa dalam sebagian nuskha disebutkan al-khalq, ya, artinya aqbalat wujuhul khalqi ilaihi min kulli jiha, artinya bahwa dalam bentuk ini berarti akan datang kepadanya wajah-wajah seluruh makhluk, ya, dari segala arah, artinya dia akan diterima, ya, dia akan diridhai oleh seluruh makhluk dari arah manapun. Baik, ya. Jadi ini bekal yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala bagi orang yang akan berjalan untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara hijrah kepada Rasulnya secara khusus, bahwa hendaklah ia menjadikan Rasulullah aula bihi min nafsihi, lebih utama dari dirinya, lebih didahulukan dari dirinya. Dan itu melazimkan baginya dua perkara, mengandung dua perkara dari perkara-perkara yang lain yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim, dua perkara, yaitu bahwa Rasul lebih ia cintai dari dirinya, ya. Yang kedua, bahwa ia tidak menetapkan hukum bagi dirinya sama sekali kecuali apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dari hukum. Ia tidak memberi ruang bagi dirinya untuk yatasarrafu fi nafsihi, untuk mengatur dirinya, dan ia tunduk sepenuhnya kepada aturan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ya. Ini perkara yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Dan kita ingatkan kembali bahwa nasihat beliau yang terakhir, ya, begitu menyentuh, ya, bahwa beliau mengatakan jika seorang hamba mengikuti jalan ini dengan benar, mengingat dengan betul bahwa Rasulullah lebih utama untuk dirinya, lebih dari dirinya sendiri, ya, yang melazimkan itu kecintaannya kepada Rasulullah dan ketundukan serta keridhaannya kepada amrika hukum Rasulullah, dan bahwa kemudian ia tidaklah memberikan hukum bagi dirinya kecuali apa yang dihukumkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia memperlakukan dirinya dengan apa yang seharusnya ia perlakukan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti ini akan luruslah perjalanannya. Artinya jika tidak, maka dia orang yang berjalan, berjalan juga tapi orang yang tak tentu arah. Ya? Maka hati-hatilah. Semua orang menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan dunia adalah perjalanan. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka ghariban aw abiri sabilin. Jadi dari dunia ini seperti orang yang asing, orang yang melintas perjalanan. Ya, semua orang tahu akan hal ini. Tetapi banyak orang yang salah jalan karena salah melihat tujuan. Banyak juga orang yang jalan tapi tidak sampai-sampai, ya, karena salah dalam, ya, mengikuti jalan. Banyak juga orang yang sudah berjalan tetapi kemudian ia berhenti di tengah jalan karena futurul himmah, karena hilangnya semangat, turunnya motivasi. Dan karena itu semua itu harus diperbaiki, dan itu adalah dengan ilmu. Dan bahwa jika kita lurus dengan jalan yang diwasiatkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, maka insyaallah perjalanan kita pun akan lurus dan amal serta ilmu kita pun akan lurus, sehingga tidak akan mungkin tersesat dalam perjalanan, dan bahwa kita pun akan sampai kepada tujuan karena kita terus berjalan melangkah dengan pasti, ya, meskipun tantangan dan rintangan silih berganti, ya. Dan juga bahwa jika itu kita lakukan, maka kebenaran akan datang, ya, kepada kita dalam segala arah, dan bahwa manusia pun akan ridha kepada kita dengan apa yang kita jalan ini. Kalaupun ada yang tidak ridha, dan memang bahwa mencari keridhaan manusia adalah perkara yang tidak mungkin, perkara mustahil, mendapatkan keridhaan seluruh manusia, maka sesungguhnya jika itu adalah karena dengki dan iri hati atau iradatus su, keinginan untuk kejelekan, maka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Jika itu adalah perkara yang terjadi karena kesalahpahaman, kurangnya ilmu, ya, dan lain sebagainya, dan bahwa orang yang memiliki sifat tersebut di antara wali-wali Allah juga, di antara orang-orang yang juga di atas petunjuk Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mencabut itu dari hati para penghuni surga dan akan hilang kebencian itu dan berganti dengan keridhaan di antara para penghuni surga. Ya, maka bersabarlah. Mencari ridha manusia perkara yang tidak akan mungkin kita dapatkan, namun mencari ridha Allah adalah perkara yang mesti, suatu keniscayaan. Baik, sekira ini akhwat pembahasan kita. Perkara yang berikutnya, perkara yang berkaitan dengan kecintaan antara pengakuan dan berpaling darinya, ya. Kelanjutan dari pembahasan tentang cinta tentu saja, semuanya adalah bagian dari bentuk untuk memudahkan kepada kita jauhnya perjalanan, beratnya tantangan dalam hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah menjadikan kita dari orang-orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya dengan hijrah yang benar, dan semoga Allah mudahkan kita dalam perjalanan dengan senantiasa berbekal dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang sadar dari syaitan, Allah dan Rasulnya berlepas diri. Wallahu a'lamu bissawab. Nah. Baik, sampai di sini mungkin akhwat dan ikhwah ada pertanyaan dari apa yang kami sampaikan. Ada iskal dari apa yang telah dibahas ini, maka silahkan ditanyakan. Jika ada yang kurang jelas, kita berikan waktu beberapa menit, ya, sebelum kita mengakhiri pengajian kita pada hari ini. Nasallahu husnal khatimah. Semoga Allah memberikan kepada kita kematian yang baik. Jika demikian, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa mudahkan jalan kita dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah semakin menambahkan kepada kita kemanfaatan dengan ilmu yang kita dapatkan. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.